FM Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik, selamat sore sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kembali bertemu dan bersua di radio kesayangan kita, Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga buat keluarga, sahabat, hingga tentunya orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ya sobat muslim, bertemu lagi kita di akhir pekan ini pada sore hari, di hari Ahad, di tanggal 8 Rabiul Awal 1442 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 2020 Masehi. Berjumpa lagi bersama Yusuf pada kesempatan di sore hari ini, yakni pada program acara Tausiah Islam. Seperti biasa, kita akan kembali menyimak dan mengikuti agenda rutin kita di setiap akhir pekannya, yakni di hari Ahad, yaitu program spesial seri kajian seri Al-Remaja bersama beliau Ustadz Ristian Ragil Hafizullahu Ta'ala. Ya, seperti biasa di kesempatan sore hari ini akan kita simak kembali kajian seri Al-Remaja dari kitab Ahadisul Akhlak, yang insya Allah di sore hari ini kita telah masuk pada pertemuan yang ketiga. Dan di sinilah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Hadisul Akhlak atau hadis-hadis tentang akhlak karya Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizullahu Ta'ala, dari lanjutan bab yang kedua tentang Bir Al-Walidain. Iya sobat muslim, jika memiliki PDF kitabnya bisa turut serta dibuka dan disiapkan terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah di sore hari ini kita juga telah dibersamai oleh beliau Ustadz Ristian Ragil. Sebelum kita mulai kajiannya, marilah kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana kabarnya di sore hari ini, Ustaz? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Yusuf? Alhamdulillah baik juga, sehat. Sehat, Ustaz. Ya, nah, terima kasih Ustaz ada waktunya di sore hari ini, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Amin. Ya, baik sobat muslim, ikhwatul iman azimallah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, guru kita Ustadz Ristian Ragil telah membersamai kita semua di studio Radio Muslim Yogyakarta. Alhamdulillah, beliau dalam keadaan baik dan sehat. Semoga kita pun juga dalam keadaan demikian, sehingga kita semua siap dan dapat mengikuti dengan baik kajian yang di sore hari ini akan beliau bawakan. Ya, kami ulangi di sore hari ini, segera kita ikuti kembali program acara Tausiah Islam, kajian serial remaja dari kitab Ahadisul Akhlak bersama beliau Ustadz Ristian Ragil Hafizullahu Ta'ala. Ya, di sore hari ini kita telah masuk pada pertemuan yang ketiga dari bab kedua. Tidak lupa juga, di kajian sore hari ini adalah program interaktif di mana teman-teman sahabat muslim semua dapat berkonsultasi juga terkait agama. Silakan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp atau juga pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. Dan baiklah, marilah kita siapkan untuk mengikuti kajiannya bersama. Bismillah, dari studio Radio Muslim Yogyakarta, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Kepada Al-Ustaz Ristian Ragil, kami persilakan Ustaz. Faliyat afadol masyukuro. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beragam kenikmatan yang dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali di kajian sore hari ini. Insyaallah taala akan melanjutkan pembahasan mengenai hadis-hadis akhlak dari kitab Ahaditsul Akhlak karya Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah selesai membahas bagian mukaddimah dari beliau mengenai khusnul khuluq ya, atau akhlak yang baik, sebagai pembuka dari bab-bab yang akan kita bahas selanjutnya mengenai akhlak-akhlak yang ada dalam banyak hadis ya. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab yang kedua atau bab yang hadis yang pertama dari kitab ini, yaitu mengenai birrul walidaini atau mengenai bakti kepada kedua orang tua. Dalam pembahasan akhlak dan adab ya, pembahasan mengenai birrul walidain atau berbakti kepada orang tua diletakkan di bab yang pertama ya. Kenapa? Karena kedua orang tua merupakan orang yang paling berhak untuk kita berakhlak dan beradab yang baik kepada mereka. Ya, bagaimana tidak? Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak orang tua. Sebagaimana yang terdapat dalam banyak ayat dari Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Allah taala mengatakan, dan Tuhanmu telah menetapkan agar kamu tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dalam ayat ini ya, hak Allah adalah untuk diibadai semata ya, tidak disekutukan ya, dan hak orang tua adalah untuk diperlakukan dengan baik. Allah gandengkan ya, hak Allah dengan hak orang tua. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan kepadamu apa yang Rabbmu haramkan, apa yang Tuhanmu haramkan kepada kalian. Yang pertama yaitu supaya kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah juga mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan ibadahilah Allah, sembahlah Allah, dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, anishkurli wa li walidayka ilayyal masir. Ya, hendaknya kamu bersyukur kepadaku, yaitu kepada Allah, dan hendaknya dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kalian akan kembali ya. Ya, kita lihat dalam ayat-ayat yang tadi kita sebutkan ya, Allah menggandengkan antara hak kedua orang tua untuk diperlakukan dengan baik, Allah gandengkan dengan hak Allah untuk diibadahi, menunjukkan tingginya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan kalau kita membaca kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, yang mana ini dulu pernah kita kaji juga, dan sampai sekarang ada kajiannya juga di Radio Muslim ya, kita akan perhatikan bahwasannya beliau membawakan bab mengenai berbakti kepada orang tua dengan hadis yang sangat banyak ya. Kenapa? Ya, alasannya tadi, karena orang tua merupakan orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik ya, untuk kita berakhlak mulia kepada mereka ya. Seolah-olah beliau mengatakan, ya man taqra'a adab syariah al-azimah wa akhlaq al-islam al-fadilah i'lam anna ahaqqan nasi bihadil adab ya. Ketahuilah bahwasanya ya, wahai para pembaca hadis-hadis adab ya, wahai para pembelajar akhlak islami ya, ketahuilah bahwasanya orang yang paling berhak untuk kalian perlakukan dengan adab-adab yang kalian pelajari ya, dan yang kalian perlakukan dengan akhlak yang baik adalah al-walidani, kedua orang tua. Ya. Kenapa? Li'annahuma, karena kedua orang tua tersebut ya adalah ahaqqun nas bihusni as-suhbah, merupakan orang yang paling layak untuk ditemani dengan baik, ya. Dan juga orang yang paling layak untuk diperlakukan dengan adab yang mulia dan akhlak yang tinggi, ya. Dan seorang muslim pada dasarnya dituntut untuk berlaku baik kepada semua orang, untuk beradab yang baik kepada semua orang, ya. Akan tapi, ya, kepada kedua orang tua itu lebih ditekankan lagi, ya. Jadi kita memang dituntut untuk beradab yang baik kepada siapapun, ya. Walakin al-walidani ahaqqu wa aula. Akan tapi kedua orang tua itu lebih utama untuk kita perlakukan dengan adab yang mulia, ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ayyul amali ahabbu ilallah azza wa jalla. Beliau bertanya kepada Nabi, ya, amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan pertanyaan beliau, thumma ayyun? Kemudian apa lagi? Qala thumma birrul walidaini. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga kata beliau bertanya lagi, maka Rasulullah SAW menjawab, thummal jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah. Ya. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan, haddathani bihinna walawistazattuhu lazadani muttafaqun alaih. Ya. Itulah yang beliau kabarkan kepadaku mengenai tiga amalan tersebut, dan kalaupun aku minta tambah, niscaya beliau akan menambahkannya. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini menunjukkan semangat, ya, sahabat untuk mencari tahu, ya, amal yang paling mulia, ya. Amal yang paling utama, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, amal yang bisa mengantarkan kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka terdapat pelajaran di sini, ya, bahwasanya seorang muslim mestinya dia berusaha mencari amalan yang memang menghantarkan dia kepada kecintaan Allah, ya, karena kecintaan Allah itu sesuatu yang menjadi tujuan kita, ya. Dan bahkan Nabi SAW telah mengajarkan sebuah doa, kata beliau SAW, was'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu, ya, dan cinta dari orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan ya, juga aku memohon kepadamu untuk bisa mencintai amalan yang bisa mendekatkan diri kepada kecintaanmu, ya. Amal yang bisa membuat engkau mencintaiku, ya. Jadi inilah yang kemudian dipraktikkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya mengenai hal yang paling Allah cintai. Ya. Nah, maka Rasul menyebutkan ada tiga amalan yang mana ketiga amalan tersebut bertingkat-tingkat. Ya. Maka di sini juga menunjukkan bahwasanya iman itu ada banyak tingkatannya, ya. Iman itu ada banyak cabang dan bertingkat-tingkat. Ya, ada yang lebih utama, ada yang di bawahnya dan ada yang di paling bawahnya, ya. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis dikatakan, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada kurang lebih 70-an atau 60-an cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang benar selain Allah. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Dan yang paling rendah, cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu, malu untuk berbuat dosa, malu untuk berbuat maksiat, maka itu juga merupakan cabang keimanan, ya. Nah, ini yang menunjukkan kepada kita bahwasanya iman itu punya banyak cabang, ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ya. Dan yang paling tinggi tentunya adalah yang paling Allah cintai dibandingkan dengan yang di bawahnya. Meskipun semuanya itu adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di sini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, ya, ketika ditanya mengenai amal yang paling dicintai Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara hak Allah dengan hak hambanya. Di mana hak Allah di situ yang disebutkan di situ adalah as-salatu fi waqtiha, salat di waktunya. Maka ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasul sebutkan wa birrul walidain, dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini hak makhluk. Ya, ini hak makhluk yaitu kedua orang tua. Ya. Maka ini juga merupakan dalil yang mendukung ayat yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Allah menggandengkan hak hak dirinya, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala, dengan hak makhluk yaitu kedua orang tuanya. Ini menunjukkan hak orang tua itu tinggi. Ya, karena Allah gandengkan itu. Ya, baik dalam Al-Qur'an yang tadi kita sebutkan, perintah untuk beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukan Allah, Allah gandengkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan dalam hadis ini sama. Allah menyebutkan amal yang Allah cintai apa? Salat, yang merupakan hak seorang hamba kepada Allah. Kemudian Allah sebutkan, Nabi sebutkan birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, yang merupakan hak orang tua terhadap anaknya. Ya. Ini faedah dari hadis yang tadi. Ya. Dan di sini juga terdapat faedah bahwasanya birrul walidain atau berbakti kepada orang tua itu didahulukan dari jihad. Ya, tadi kita sudah bacakan. Ternyata yang disebutkan nomor 2 adalah berbakti kepada orang tua, baru yang ketiga adalah jihadun fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Ya. Ini menunjukkan keistimewaan berbakti kepada orang tua. Kita tahu bahwa jihad itu adalah amalan yang sangat mulia. Puncak dari Islam seseorang adalah jihad. Ya. Tapi ternyata ya, ketika Nabi SAW ditanya mengenai amalan yang dicintai Allah, Allah dahulukan berbakti kepada orang tua, baru kemudian jihad fi sabilillah. Ya. Oleh sebab itu dalam hadis yang lain, ya, dalam sebuah hadis bahwasanya ada seorang yang meminta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkannya dengan syarat, ya, menjadikan syarat berbakti kepada orang tua sebagai syarat untuk boleh ikut jihad. Apa kata beliau? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang yang minta izin ini, beliau mengatakan, laka abawan, apakah engkau punya dua orang tua? Ya. Qala na'am, iya, aku masih punya kedua orang tua. Qala fafihima fajahid, kalau begitu kamu berjihadlah untuk mereka. Artinya kamu berbaktilah kepada mereka. Ya. Artinya kalau mereka mengizinkan ya jihadlah, tapi kalau mereka tidak mengizinkanmu karena mungkin mereka butuh bantuanmu untuk dalam kehidupan mereka, ya, maka kamu berjihadlah, berusahalah untuk berbakti kepada mereka. Ya. Maka di sini kita lihat bahwasanya hak kedua orang tua adalah hak yang sangat luar biasa besar, dan berbakti kepada keduanya merupakan perkara yang sangat ditekankan. Apa yang dimaksud dengan al-birru? Kalau kita bicara dengan bicara mengenai birrul walidain, ya, apa yang dimaksud dengan al-birru? Al-birru adalah sebuah kalimat yang menghimpun keseluruhan kebaikan. Ya, segala macam hal yang baik itu maksudnya adalah al-birru, ya. Dan juga muamalah yang baik, ya, interaksi yang baik, kemudian akhlak yang baik, ya. Maka ketika dikatakan birrul walidain, artinya kita bermuamalah dengan mereka, berinteraksi dengan mereka dengan sebaik-baik akhlak, baik itu berupa perkataan, ya, ataupun perbuatan, dan kita juga menggunakan adab ketika berinteraksi dengan mereka, ya. Dan kita juga taat kepada perintah mereka, ya, dan kita menjauhi dari durhaka kepada mereka. Itu makna dari bir. Birrul walidain itu maknanya apa? Ya tadi, segala macam perbuatan baik kepada mereka, kemudian bermuamalah dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik, ya. Baik berkata juga dengan baik, dan menjauh taat kepada mereka dan menjauhi durhaka kepada mereka. Itu makna albir ya, birrul walidain. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ridhar rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada keridhaan orang tua. Dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemarahan orang tua, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan ya hadis ini juga apa namanya sama halnya dengan hadis yang sebelumnya menunjukkan digandengkannya hak Allah dengan hak makhluk yaitu orang tua. Ya. Sama dengan hadis yang sebelumnya digandengkanlah hak Allah dengan hak manusia di sini, ya. Bahwasanya ridha Allah tergantung dari ridha orang tua dan kemarahan Allah juga tergantung dari kemarahan orang tua. Maknanya apa? Maknanya barang siapa yang berusaha menyenangkan orang tuanya, maka Allah akan ya ridha kepadanya. Maka dia telah berusaha membuat Allah ridha, ya. Dan barang siapa yang membuat mereka marah, maka sungguhnya dia sedang berusaha membuat Allah marah. Itu makna dari hadis tersebut. Ya. Maka yang namanya orang tua, maka dia dicari keridhaannya. Ya, dicari supaya dia itu senang dengan kita. Ya, dan dijauhi kemurkaannya. Jangan sampai mereka murka. Ya. Dan maknanya bukan berarti kita kemudian mentaati mereka dalam kemaksiatan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan ketika kedua orang tuamu itu berusaha untuk membuatmu mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya, ya. Maka janganlah engkau taati mereka. Berarti taat di sini ada batasannya, yaitu taat selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melanjutkan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah mereka, berinteraksilah mereka di dunia ini dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Berarti kalau ada orang tua yang berusaha membuat kita mensekutukan Allah, orang tua kafir atau muslim ini? Orang tua musyrik, ya. Orang tua musyrik berusaha mengajak anaknya kepada kemusyrikan. Akan tapi ya, kata Allah, fala tuti'huma. Jangan ikuti mereka, jangan taati mereka, tapi Allah juga katakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi juga perlakukan mereka dengan baik. Apakah bertentangan? Tidak. Ya. Bisa kita taat tanpa harus kemudian durhaka kepada mereka, bisa. Ya. Kita masih bisa berbuat baik meskipun tidak mentaati ajakan mereka yang berupa maksiat, ya. Maka di sini meskipun Allah melarang untuk mentaati orang tua dalam maksiat kepada Allah, namun Allah tetap memerintahkan untuk berbuat yang baik dengan akhlak yang mulia, ya, dengan terus berbuat baik dan dengan perkataan yang lembut atau sopan, ya, dan tetap tidak menuruti ajakan mereka yang berupa maksiat, ya. Dan para penanya yang dimakan Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan dari Bahas bin Hakim, ya, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya ia mengatakan, ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man abarru? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang aku kepada siapa aku berbakti? Gitu ya. Kepada siapa aku berbakti? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummaka, ibumu, ya. Qala qultu tsumma man? Kemudian aku bertanya lagi, kemudian setelah itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummaka, ibumu. Ya. Qultu tsumma man? Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Nabi juga mengatakan kembali ummaka, ibumu. Qala qultu tsumma man? Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Tsumma abaka, tsummal aqrab fal aqrab. Berbaktilah kepada bapakmu, kemudian kerabatmu yang paling dekat. Ya. Maka dalam hadis ini, ya, para penerima kalau subhanahu wa ta'ala terdapat anjuran atau dorongan untuk berbuat baik kepada ibu, ya. Dan juga sekaligus menjadi penjelasan bahwasanya seorang ibu punya hak yang khusus yang Allah jadikan hanya kepada seorang ibu melebihi seorang bapak, ya. Karena Nabi SAW menyebutkan hak seorang ibu 3 kali lebih banyak daripada seorang bapak dalam masalah berbakti, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang ibu punya kekhususan dalam bakti kepada mereka dan punya hak yang lebih khusus dari bapak. Kenapa? Li'anal mu'anata. Ya, karena adanya kesusahan, kesulitan dan perjuangan yang hanya ada pada seorang ibu dalam mewujudkan atau dalam melahirkan seorang anak tidak terdapat pada bapak ataupun selainnya. Ya. Jadi itu alasan kenapa Nabi sampai 3 kali mengulang jawaban yang sama, yaitu ibu. Baru kemudian bapak. Ya, bukan berarti bapak enggak ya, tetap disebut, tapi yang 4. Ya. Kenapa? Karena ibu punya hak khusus, punya kesusahan-kesusahan yang tidak dialami oleh bapak dalam mewujudkan seorang anak. Ya. Maka di sini, sahabat tersebut bertanya kepada Nabi SAW mengenai siapa yang paling layak untuk kita berbakti kepadanya. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang itu bertanya skala prioritas. Bertanya mana yang paling utama, kemudian mana yang di bawahnya, mana yang di bawahnya, mana yang di bawahnya. Ya. Kenapa? Karena ketika seorang itu tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui skala prioritas, maka boleh jadi dia akan disibukkan dengan sesuatu yang kurang penting dan lalai dari sesuatu yang malah lebih penting. Oleh sebab itu para sahabat sering bertanya mengenai hal-hal yang paling utama, paling dicintai Allah, siapa yang paling aku layak untuk berbakti, ya. Supaya mereka tahu, oh, ibu. Oh, baru kemudian bapak, gitu ya. Oh, berarti saya harus menjaga sholat paling utama di waktunya. Jangan sampai telat sholat. Kemudian saya juga harus berbakti kepada orang tua. Dengan mengetahui skala prioritas dari sebuah amalan, maka dia akan tersibukkan dengan sesuatu yang memang penting dibandingkan yang di bawahnya, yang kita katakan kurang penting. Gitu ya. Ini salah satu teladan yang bisa kita ambil dari tanya-jawab yang ada di sini. Ya. Jadi, ditanya yang paling utama, kemudian apa, itu supaya bisa menjadikan prioritas atau urutan ya dalam beramal. Kemudian disebutkan juga di sini dalam hadis ini bahwa Nabi SAW menyebutkan bakti kepada seorang ibu 3 kali. Ya. Sampai sahabat ini mengulang 3 kali pun jawabannya sama. Ya, baru kemudian setelah yang 4 Nabi katakan bapak. Ya. Jadi bapak adalah yang 4 setelah ditanya 3 kali. Maka ini menunjukkan sekali lagi besarnya hak seorang ibu untuk berbakti. Oleh sebab itu ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan, yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, yang memerintahkan untuk taat kepada orang tua, maka ayat-ayat yang ada di situ ternyata mereka menyebutkan kesusahan-kesusahan yang dialami oleh seorang ibu, ya, yang tidak disebutkan untuk seorang bapak. Jadi ayat-ayat yang menyuruh untuk berbakti kepada orang tua yang disebutkan di situ kesusahan-kesusahan seorang ibu dan tidak ada yang disebutkan kesusahan seorang ayah. Ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami telah berpesan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya, kurhan, dalam kondisi lemah. Wawadu'adhu kurhan, dan melahirkannya juga dalam kondisi lemah, susah. Ya. Wahamluhu wafisoluhu thalathuna syahro, dan menggendongnya, merawatnya, menyusuinya, sampai 30 bulan. Ya. Jadi yang diceritakan di sini siapa? Ibunya. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Dan kami telah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, di mana ibunya telah mengandungnya dalam kondisi lemah yang bertambah lemahnya dan menyusuinya sampai menyapihnya selama 2 tahun. Perhatikan di sini bahwasanya yang diceritakan bukan susahnya seorang bapak, tapi susahnya seorang ibu. Padahal yang diperintahkan di awal apa? Biwalidayhi, kedua orang tuanya. Allah tidak mengatakan ibunya saja ketika suruh berbakti, tapi ketika Allah ceritakan kenapa engkau harus berbakti karena ibumu itu begini-begini. Ya, maka di sini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat yang disebutkan di atas, maka terdapat 3 hal besar yang dimiliki oleh seorang ibu yang menjadikannya lebih utama untuk kita berbakti kepadanya daripada kepada bapak. Ya. Yang pertama adalah alhamlu, kehamilan dan hal-hal yang memberatkannya. Ya, namanya wanita hamil, ya. Hamil muda muntah-muntah, hamil tua berat, susah tidur, susah jalan. Ya. Hamil itu susah, ya. Wanita kalau hamil pasti, siapa yang mendengar ini pasti membenarkan apa yang saya katakan. Hamil itu susah, ya. Apalagi para suami yang sudah menyaksikan bagaimana susahnya istrinya hamil, ya. Ada yang malah nggak mau dekat-dekat sama suaminya, ya. Macam-macam lah namanya orang ini, ya. Hamil itu ada saja kesusahannya, gitu ya. Itu yang pertama. Ya, ketika hamil dia susah. Yang kedua adalah ketika melahirkannya. Ya. Pada umumnya melahirkan itu pasti sakit. Ya. Hampir semua melahirkan, nggak cuma manusia, ya, mungkin hewan juga sama sakit. Kecuali hanya segelintir saja yang mungkin pengecualiannya. Tapi umumnya melahirkan itu sakit dan mempertaruhkan nyawa. Maka ini juga diantara hal yang menjadikan bakti kepada ibu lebih utama 3 kali daripada bapak. Kemudian yang ketiga adalah ar-radha'ah, yaitu penyusuan, ya, dan susahnya menyusui. Ya, kalau menyusui kadang anaknya susah menyusui, ya kan, dibuat gimana cara biar mau menyusui sampai dia nggak tidurnya susah, ya, begadang, kemudian juga kadang digigit, macam-macam, ya, belum lagi nanti kalau menyapih, ya, menyapih kan juga butuh perjuangan, ya, udah mau minum menyapihnya susah, ya. Nah, itu diantara kesusahan seorang ibu yang tidak sama sekali tidak ada pada seorang bapak, ya. Maka karena 3 hal ini, ya, diantara sebab kenapa, ya, bakti kepada ibu lebih diutamakan daripada bakti kepada ayah, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam ayat di atas, dalam 2 ayat yang kita bacakan tadi, juga terdapat sebuah tanbih, ya, sebuah penjelasan yang penting terkait dengan bagaimana apa atau cara seorang itu bisa terus berbakti kepada orang tuanya. Hal-hal yang dapat membantu seseorang untuk berbakti kepada orang tuanya. Apa itu? Tadzakkuru al-jamil as-sabiq. Mengingat-ingat kebaikan orang tua yang telah lalu. Kita lihat di sini Allah Ta'ala tadi mengatakan wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Ya, ketika Allah memerintahkan itu, Allah kemudian sebutkan kita disuruh untuk mengingat-ingat. Ibumu itu seperti ini. Dulu itu begini, mengandungmu demikian. Maka di antara yang Allah ajarkan kepada kita dalam ayat ini adalah hendaknya ketika kita berbakti kepada orang tua untuk membantu kita supaya terus berbakti kepada orang tua, kita ingat-ingat kebaikan-kebaikan orang tua, ya. Dan segala macam yang telah mereka berikan terus-menerus dari kita kecil sampai kita besar, ya. Yang semuanya itu, ya, berasal dari orang tua dan tidak berasal dari yang lain, ya. Hal-hal yang mungkin kita sudah lupa, ya. Mungkin dulu kita kalau misalnya di waktu kecil, ya, kita bebas mau pipis, mau buang air besar, ya. Orang tua nggak marah, ya kan? Mana ada orang tua marah ke anaknya yang masih bayi, gitu. Atau pipis. Enggak marah, enggak marah. Enggak pernah marah orang tua sama kita. Iya kan? Ya. Maka, kita ingat-ingat kebaikan orang tua kita terdahulu. Ya. Makanya di antara yang akan membantu kita untuk bisa berbakti kepada mereka. Maka, ketika seorang itu diberikan taufik untuk Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat-ingat kebaikan-kebaikan orang tua, maka itu akan membantunya kepada bakti kepada orang tua. Dan sebaliknya, al-ghaflah, lalai dari semua itu, dari mengingat-ingat kebaikan orang tua, ya, maka akan mengantarkannya kepada al-uquq, mengantarkannya kepada kedurhakaan. Ya. Karena mungkin namanya orang tua, ya kita ada yang diuji dengan orang tuanya. Ya. Kalau dia nggak pernah mengingat kebaikan orang tuanya, mungkin dia bisa durhaka karena mungkin dia nggak cocok sama orang tuanya, mungkin dia ada selisih pendapat dan lain sebagainya. Maka dengan mengingat-ingat kebaikan orang tua, maka hal ini diharapkan bisa membantu kita dalam terus berbakti kepada orang tua. Dan juga mengingat kesusahan-kesusahan yang dialami oleh ibu kita, ya. Ya, mengingat-ingatnya dalam benak kita itu akan membantu merealisasikan bakti kepadanya, ya. Dan kelalaian kita dalam mengingat hal tersebut akan membuat kita semakin lemah dalam berbakti kepadanya, bahkan bisa sampai kepada durhaka kepadanya. Naudzubillah, ya. Oleh sebab itu kita saksikan, ya, di antara orang-orang ada yang mereka ketika bermuamalah dengan teman-temannya, dengan orang-orang terdekatnya, mereka bisa bermuamalah dengan baik, bisa berinteraksi dengan baik, mereka bisa berbicara dengan mereka dengan adab, dengan lembut, ya, dengan sopan, ya. Akan tapi ketika dia berhadapan dengan orang tuanya, dia tidak melakukan hal tersebut. Ya, saya punya cerita, ya, ada seorang ustadz, ya. Ketika dia disambut oleh satpam, ya. Disambut oleh satpam di suatu tempat gitu, ya. Disambut dengan sopan, namanya satpam, ya. Namanya satpam kan dia memang untuk berlaku ramah kepada orang yang datang gitu, ya. Selamat datang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya angkatkan gitu, ya. Maka ustadz ini kemudian mengatakan, karena dia mungkin tahu dia orang Islam, ya. Maka dia katakan, apakah Anda berlaku seperti ini kepada orang tua Anda di rumah? Ya, maka dia dengan malu mengatakan, belum, ya ustadz. Ya. Ini mengandung pelajaran bagi kita bahwa ada memang yang kita ini kalau sama orang itu bisa sopan, bisa ada yang bisa bantu apa. Tapi kalau sama orang tua nggak pernah nawarin bantuan, ya. Ini diantara hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya, bahwa ketika kita ingat-ingat kebaikan orang tua, itu akan membantu kita untuk berbakti kepada mereka. Kemudian kita kembali kepada hadis yang tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika telah menyebut ibu sebanyak 3 kali, kemudian menyebut bapak, kemudian menyebut kerabat, ya, thumal akrab fal akrab. Maka setelah ibu bapak, kemudian kerabatmu yang paling dekat. Ya. Fihi at-tanbih. Di sini ada peringatan untuk memperhatikan hak-hak kerabat. Ya. Mulai dari yang terdekat sampai yang kemudian lebih jauh lagi. Ya. Maka ketika seorang ibu itu adalah orang yang paling layak untuk kita baktikan hidup kita untuknya dibandingkan bapak, maka dari sisi kerabat, maka bibi itu juga termasuk orang yang paling harus kita baktikan diri kita kepadanya setelah atau sebelum kerabat yang lain. Ya. Nabi SAW mengatakan, al-khalatu bimanzilatil bibi itu kedudukannya seperti ibu. Ya. Kholah itu kalau dalam bahasa Arab artinya bibi dari ibu. Artinya adik perempuannya ibu. Itu kholah, ya. Kalau adik perempuan bapak, ammah, ya. Ammah. Jadi kalau kholah itu adik perempuannya ibu. Maka adik perempuannya ibu atau bibi kita itu bimanzilatil kedudukannya seperti ibu, ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya bibi juga punya hak yang khusus dibandingkan kerabat yang lain, ya. Dan di antara hal yang ajaib yang kita saksikan di sekitar kita, ya, bahwasanya seorang bibi itu, ya, seorang tante, kalau di kita mungkin tante atau bule, ya, itu biasanya dia punya perhatian yang lebih, ya, terhadap ponakan-ponakannya, ya. Biasanya dia senang mengasuh ponakan-ponakannya, kemudian meminta, tanya kepada mereka apa yang mereka mau hadiah apa, itu seorang bibi, ya. Ini diantara hal yang menakjubkan yang kita lihat bahwasanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-khalatu bi manzilatil bibi itu seperti ibu, memang demikian. Ternyata di kehidupan nyata juga seorang bibi itu perhatiannya kepada ponakan-ponakannya itu hampir seperti seorang ibu kepada anaknya, ya. Itu sebabnya, ya, seorang bibi itu juga punya hak istimewa dibandingkan yang lain. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Laki-laki tersebut mengatakan, "Ma ta'muruni wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku?" Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Birra ummaka, berbaktilah kepada ibumu." Tsumma ada, kemudian dia ulangi lagi. Kemudian Nabi juga menjawab hal yang sama, "Birra ummaka." Tsumma ada faqala birra ummaka. Dia ulangi lagi dan Nabi juga menjawab yang sama, "Birra ummaka, berbaktilah kepada ibumu," 3 kali. Ya. Tsumma ada rabi'ah faqala birra abak. Kemudian setelah yang keempat baru Nabi mengatakan, "Berbuat baiklah kepada bapakmu." Ini sama dengan hadis yang tadi, ya, dari hadis Bahas bin Hakim yang diriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya. Bahwasanya di situ juga menunjukkan keistimewaan seorang ibu yang diberikan hak 3 kali lebih banyak daripada seorang bapak. Ya. Maka ini sama dengan yang tadi, ya. Kemudian ada sebuah kisah dari seorang tabi'in yang bernama Atha bin Yasar. Atha bin Yasar adalah seorang tabi'in. Tabi'in itu berarti orang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Atha bin Yasar, beliau meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, annahu atahu rajulun faqala. Ada seorang laki-laki mendatangi Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, "Inni khatabtu imra'atan." Ya, dia cerita kepada Ibnu Abbas, "Aku melamar seorang wanita." Fa'abat an taqihani. Ya, dia enggak mau menikahiku, ya. Dia artinya dia menolak lamaranku. Ya. Wa khatabaha ghairi. Dan ada orang lain yang melamar dia, fa'ahabbat an tankihahu. Nah, kalau yang lain ngelamar baru dia terima. Kemudian apa? Faghirtu 'alaiha, maka aku cemburu kepadanya, faqataltuha, maka aku membunuhnya karena kecemburuanku itu. Fahalli min taubatin? Apakah aku masih bisa bertobat? Apakah ada taubat bagiku? Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, ummuka hayyatun? Apakah ibumu masih hidup? Qala la. Ibuku sudah meninggal, ya. Tidak, ibuku sudah meninggal. Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, tub ilallahi azza wa jalla. Kalau begitu bertobatlah kepada Allah, wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Dan mendekatkan dirilah kepadanya semampumu. Ya, kalau memang ibu mudah meninggal ya sudah, tapi yang penting kamu bertobat kepada Allah dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah apa yang kamu mampulah, silakan. Ya, fadhahabtu, maka aku pun mendatangi Ibnu Abbas, fasa'altu Ibnu Abbas, maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ya, Atha bin Yasar ini bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummihi. Kenapa engkau bertanya mengenai kondisi ibunya apakah masih hidup atau tidak? Ya. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, inni la'a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birral walidah. Kenapa? Karena aku tidak mengetahui ada satu amalan yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah daripada berbakti kepada ibu. Ya. Jadi Ibnu Abbas tadinya nanya, Kalau kamu punya ibu pasti akan dijawab berbaktilah kepada ibumu. Ya. Tapi berhubung karena ibunya sudah meninggal, ya maka Ibnu Abbas mengatakan yang penting kamu taubat kepada Allah dan kamu bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan apapun lah. Ya. Karena amalan yang tadinya diharapkan menjadi amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah sudah enggak bisa lagi. Ya, karena ibunya sudah meninggal. Ya. Maka ini sekali lagi ini merupakan riwayat yang menunjukkan besarnya hak seorang ibu untuk kita berbakti kepadanya. Ya. Dan menunjukkan kedudukan ibu yang sangat tinggi dan bahkan juga menunjukkan bahwasanya berbakti kepada ibu bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan, menghapuskan dosa-dosa dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama bahwa ketika seorang itu cemburu maka cemburunya ini haruslah dibatasi dengan batasan-batasan agama. Ya. Cemburu itu suatu hal yang naluri ya, suatu hal yang tiba-tiba datang, tidak bisa kita kontrol. Tapi bagaimana kita bisa tetap mengikatnya dengan syariat yang ada? Kita harus terbatasi, kita harus batasi cemburu kita dengan batasan-batasan agama. Kita tidak boleh bertindak segala sesuatu itu dengan semata beralasan cemburu. Tapi ada batasan-batasan dalam agama yang tidak boleh kita langgar. Ya, karena kalau orang sudah memperturutkan cemburu, maka yang terjadi dia bisa berbuat segala sesuatu yang tercela. Ya, jadi hati-hati dengan rasa cemburu yang berlebihan sampai dalam kisah ini membunuh wanita yang menolak dia. Gak terima kalau ditolak ternyata yang lain nerima kan berarti kan bukan soal dia gak mau menikah tapi dia yang gak mau dengan si orang ini. Ya, maka dia gak suka, dia cemburu, dia bunuh wanita tersebut. Ya. Dan di sini juga ada pelajaran bahwasanya ketika seorang itu berbuat dosa, maka hendaknya dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia telah membunuh seseorang. Dosa besar. Ya, tapi dia masih berharap untuk diterima tobatnya. Ini sesuatu perbuatan yang benar. Ya, bukan merasa aduh dosaku besar banget enggak bisa diampuni. Salah. Ya seperti ini. Maka yang dilakukan pemuda ini sudah benar, dia berusaha untuk bertobat kepada Allah dan dia datang kepada seorang yang memang paham tentang ilmu. Ya, dia datang kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah Habrul Ummah, adalah ulamanya umat ini. Maka ketika dia datang kepada orang yang tepat, maka dia dijawab juga dengan jawaban yang benar. Berbeda halnya dengan kasus yang terjadi pada masa terdahulu ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kalau tidak salah ya, mengenai pembunuh 99 nyawa. Ya, di mana ketika dia sudah membunuh 99 nyawa, dia tanya tapi bukan kepada orang yang tepat, tanya kepada seorang rahib yang tidak berilmu. Maka dia jawab, kamu nggak bisa bertobat, kamu sudah terlalu besar dosanya, kamu nggak akan diampuni. Maka dibunuhlah rahib ini. Ya. Nah begitu dia selesai membunuh rahib ini, baru dia ketemu sama orang yang memang betul-betul berilmu. Maka barulah dia tanya lagi kepada orang tersebut. Orang tersebut mengatakan, iya kamu masih bisa bertobat, tapi kamu harus pindah dari tempat yang selama ini kamu membunuh ini, kamu pindah ke tempat yang mendukungmu untuk bisa berhijrah, untuk bisa bertobat. Ya. Dan seterusnya sehingga akhirnya orang ini, yang pembunuh ini mati dalam kondisi diambil nyawanya oleh malaikat rahmat. Artinya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mau bertobat kepada Allah, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pelajaran yang terakhir dari hadis ini adalah bahwasanya berbakti kepada seorang ibu itu adalah perbuatan yang bisa menghapuskan dosa seseorang, meningkatkan atau dan menaikkan derajat seseorang. Ya, sebagaimana yang kita dapati dalam sebuah hadis, ya, wa'ad bi sayyatal hasanata tamhuha. Ya. Dan iringilah kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskannya. Maka ketika seorang itu bertobat, maka dia selain dari bertobat, dia juga mestinya dia berusaha untuk menutupi dosa-dosanya tidak hanya dengan tobat tapi dengan amal-amal soleh. Ya. Maka amal soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, ya, Dan dalam riwayat ini, amal soleh yang diharapkan bisa menghapuskan dosanya yang sangat besar itu adalah berbakti kepada ibunya. Ya, ini barangkali demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah Ta'ala masih kita lanjutkan bab yang sama di pertemuan mendatang. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, untuk bisa berbakti kepada orang tua kita, terutama yang masih ada dua-duanya, kita berusaha bagaimana membahagiakan keduanya supaya kita termasuk orang-orang yang Allah ridhai. Ya, demikian. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas materinya di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Ya, dan Sobat Muslim, para pendengar Radio Muslim Jogja dimanapun Anda berada, insyaallah di waktu yang tersisa kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada kesempatan sore hari ini. Dan untuk Sobat Muslim yang juga mungkin di kesempatan sore hari ini ingin bertanya atau berkonsultasi kepada beliau Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala, silakan Sobat Muslim bisa mengajukan pertanyaannya melalui WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. Ya, baik Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk di sore hari ini. Coba kita bacakan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, suami saya ke rumah ibunya dan terkadang tidak bersama saya. Lantas tetangganya bertanya, kemana istrimu tidak ikut terus? Lalu suami saya menjawab, kira-kira dengan perkataan saya masih bujang atau lajang, Ustaz. Ya. Sambil nada bercanda ini, bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, dalam hukum talak itu ada dua jenis kalimat talak ya. Yang pertama adalah kalimat yang sharih, yang jelas, dan ada yang kinayah, yang kiasan. Ya. Kalau yang sharih, maka meskipun dia bercanda, maka berlaku talaknya. Tapi kalau misalnya dia kiasan, maka tergantung dari niatnya. Kalau dari bahasa kiasan tersebut dia memang meniatkan talak, maka jatuh talak. Tapi kalau dia tidak meniatkan untuk talak, maka tidak jatuh talak. Ya. Jadi kalau dalam kasus ini misalnya ya, ada seorang dalam kondisi bercanda, ya, saya talak kamu deh, ya, tapi bercanda, ya maka jatuh talak. Karena kalimatnya kalimat yang jelas. Saya talak kamu, berarti itu kalimat yang jelas, walaupun bercanda. Tapi kalau misalnya dalam kondisi tidak berniat untuk mentalak, dan dengan kalimat yang kiasan misalnya sambil marah nih, kamu pulang aja ke rumah orang tuamu misalnya, maka tergantung niat dia. Kalau niat dia dengan itu ingin menceraikan, maka jatuh cerai. Tapi kalau dengan itu dia hanya ingin sekedar memang menyuruh dia pulang ke rumah orang tuanya, kan ada juga yang orang yang cerai dengan kalimat seperti itu kan ya, dengan kalimat pulanglah ke rumah orang tuamu dan semisalnya, kalau diniatkan cerai. Tapi kalau niatnya tidak cerai, maka tidak jatuh cerainya. Kalau dalam kasus ini orang yang mengatakan dirinya bujang, ya dia bercanda, ya Allah Ta'ala alam, semoga itu tidak jatuh cerai, karena itu bukan kalimat yang secara menjatuhkan talak. Ya Allah alam besar. Tapi kita ya jangan sampai seperti itulah. Bercanda yang seperti itu tentu saja ini berbahaya ya, kalimat-kalimat semacam itu kita hindari. Ya Allah alam besar. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Kembali kita bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Pertanyaan dari pekan yang lalu, Ustaz. Ya. Ustaz, kira-kira bagaimana jika ada orang yang menasihati kita, namun sikapnya ini belum mencerminkan seperti apa yang dinasihatkannya itu, Ustaz. Bagaimana kita menyikapi hal demikian, Ustaz? Ya. Dari sisi kita yang menerima nasihat, maka terimalah nasihat walaupun dari mana saja datangnya. Mau dari berandalan, kayak mau dari anak kecil, mau dari orang gila sekalipun, kalau dia ngomong benar, oh benar juga ya, kita terima, jangan karena dia orang gila gak terima ya. Jadi dari sisi kita sebagai penerima nasihat ya, selama nasihat itu benar, kita mengakui itu benar ya, maka harus diterima. Kata Nabi SAW ketika beliau mendapat laporan tentang bahwasanya setan itu tidak akan setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah, yang dibacakan Al-Kursi dan semisalnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan shadaqah walau kadzib, ya. Dia benar ketika mengatakan itu walaupun dia sebenarnya seorang pendusta. Maka setan pun kalau dia ngomong benar, Nabi katakan benar. Ya, meskipun ngomong setan, ya. Apalagi yang lain, ya, orang yang memang mau nasihati, dia tulus, apalagi ya, meskipun dia sendiri tidak menjalankan nasihatnya, ya maka diterima. Adapun terkait yang memberi nasihat, ya, yaitu urusan dia dengan Allah. Dan tentu kita khusnudzon bahwasanya kita berbaik sangka bahwasanya dia telah berusaha mengamalkan nasihatnya, ya. Dan kalaupun memang dia terlihat seperti orang yang memang hanya bisa ngomong saja tanpa mengamalkan, kita juga bisa memberinya nasihat tanpa kita harus menolak nasihatnya. Kita katakan alhamdulillah jazakallahu khair sudah menasihati. Gimana kalau kita sama-sama menjalankan nasihat ini? Ya, kan enak kan ya, kita sama-sama jalankan nasihat ini, atau yang semisalnya lah, yang bisa kemudian juga ikut menyadarkan dia akan nasihatnya sendiri. Ya, jadi kita tetap terima, tapi jangan jangan juga kita biarkan saja, tapi kita juga ajak dia untuk mengamalkan nasihatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan sore ini, Ustaz. Kita bacakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ibu saya itu senantiasa menuduh saya saat mencuri atau saat ibu kehilangan barang apapun, Ustaz. Jadi sampai saya sudah jadi orang tua, jadi sudah sampai saya sudah jadi orang tua pun ibu masih saja menuduh saya dengan kata-kata yang kasar dan keras. Bagaimana cara saya berbakti dengan ibu dalam kondisi seperti ini, Ustaz? Ya, jadi Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, ya, ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhsinan illa fataha lahu Allahu bagaini minal jannah. Tidaklah seorang muslim itu berbuat baik kepada orang tuanya, ya, melainkan Allah akan bukakan pintu surga baginya dua pintu. Kalau dua-duanya masih hidup, kalau satu saja masih hidup, maka Allah bukakan satu pintu, ya. Maka kemudian ada yang bertanya kepada beliau, wa in zalamahu, ya, walaupun dia menzalimi anaknya sendiri, kata sahabatnya ini, ya, maka Ibn Abbas mengatakan, wa in zalamahu, walaupun dia zalim kepada anaknya, maka dia diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi di sini, dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan dari sini riwayatnya Hasan, ya, bahwasanya walaupun orang tua berbuat zalim kepada kita, dan ini sering, ya, orang tua, ya, mungkin dia merasa kedudukannya lebih tinggi, merasa dia lebih ini, lebih itu, sehingga kadang dia, kadang juga namanya manusia, dia jatuh kepada kezaliman kepada anaknya sendiri. Ya, akan tapi, ya, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tetaplah berbuat baik kepadanya, tetaplah berusaha taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, ya, dan menyikapi kezalimannya adalah dengan sabar, ya. Barang siapa yang sabar, Allah akan janjikan pahala yang besar, pahala yang tanpa batas. Kalau kita mau sabar dengan orang tua, itu adalah ujian yang sekaligus menjadi ladang lah, ladang pahala baik kita ketika kita bisa sabar menghadapi orang tua yang seperti itu. Nah, bagaimanapun namanya orang tua, ketika seperti itu sudah menjadi tabiat, ya, ya kita cuma bisa sabar. Tapi kalau kita bisa menjelaskan kepadanya dengan cara yang baik, ya, mungkin kita kadangkala pengen bisa ngobrol-ngobrol, meluruskan hal-hal yang kita perlu luruskan, ya, maka silakan, ya, diobrolkan dengan baik kepada ibunda, ya. Bukan, tapi yang perlu kita tekankan di sini bahwa sekalipun nanti kemudian si ibu ini tetap seperti itu karena mungkin sudah tabiatnya, maka itu tidak menghalangi kita untuk tetap berbakti kepadanya. Wong Allah saja ketika orang tua menyuruh untuk mensekutukan Allah, besar mana dosa zalim sama dosa menyekutukan Allah? Besar menyekutukan Allah dosanya. Tapi Allah tetap perintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, berkata yang baik kepada mereka. Maka bagaimana ketika itu dosa mereka, dosa orang tua adalah menzalimi anaknya? Ya, maka tentu ini dosa yang lebih kecil daripada dosa menyekutukan Allah, dan tentu kita tetap berbuat yang baik kepada mereka dan yang sabar. Insya Allah itu akan menjadi pahala untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat dan juga penjelasannya. Ya, semoga demikian, semoga dapat diamalkan oleh penanya dan juga untuk kita semua, insya Allah, amin. Baik Ustaz, tidak terasa kita sudah masuk pada penghujung acara kita di sore hari ini Ustaz. Mungkin sedikit kesimpulannya Ustaz untuk pembahasan pada sore hari ini, silakan Ustaz. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sebutkan beberapa hadis dan ayat yang menunjukkan besarnya hak seorang besarnya hak orang tua, terutama seorang ibu. Ya, kita sudah jelaskan bahwasanya seorang ibu itu telah kesusahan, telah menempuh hal-hal yang berat untuk hanya untuk melahirkan kita, hanya untuk merawat kita. Sehingga dengan itu semoga kita mengingat-ingat kebaikan ibu. Dengan kita mengingat-ingat kebaikan ibu, kita bisa membantu kita untuk berbakti kepada ibunda kita. Dan insya Allah Ta'ala pada pertemuan datang kita akan masih lanjutkan mengenai hadis-hadis tentang berbakti kepada orang tua. Tetap stay tune dan karena ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita ya, terutama bagi yang masih punya orang tua, yang belum, yang sudah tidak punya orang tua pun masih banyak cara berbakti kepada mereka dan insya Allah akan kita bahas nanti ya. Demikian kita tutupkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Perban, Yogyakarta.